بسم الله الرحمن الرحيم. Contoh, mohon maaf ya. Ini saya mau minum. Minum itu baik, bisa menghilangkan haus. Saya minum, yang tidak beriman minum. Haus kami sama-sama hilang. Hilang haus ya. Tapi persoalannya, apakah minuman ini bisa mengantarkan saya punya bekal akhirat atau tidak? Karena setiap detik kan saya gunakan. Saya punya, ingat, coba hitung ya. Saya mau minum, berapa detik kira-kira saya minum? Alhamdulillah. Berapa detik? Saya sudah melewatkan 4 detik dalam hidup saya untuk minum ini. Teman saya juga minum. Pertanyaannya, minum ini bisa menghilangkan haus. Saya menghilangkan haus, teman saya haus hilang. Tapi persoalannya ketika saya meninggal, apa yang saya bawa dari 4 detik itu untuk pulang? Di mana bedanya? Jadikan minum itu dengan amal saleh. Salah satunya niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meniatkan karena Allah? Diikat dengan kalimat di syahadat kita, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah, kalimat iman. Ashadu anna Muhammad Rasulullah adalah kalimat jalan untuk mewujudkan iman itu. Bagaimana cara minum kita supaya bisa la ilaha illallah? Maka ikuti cara minum Rasulullah SAW. Kata Nabi, minimal bacakan kalimat Allah, bismillah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang disematkan, tidak disematkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal bismillah itu abtar, terputus pahala akhiratnya. Cuma dapat dunia saja. Pertanyaan saya, berapa kali dalam sehari Anda minum? Selama hidup Anda berapa kali minum? Berapa kali dalam minuman Anda yang sudah mengantarkan bekal akhirat Anda? Berapa kali dalam makanan Anda yang sudah menjadi bekal akhirat Anda? Jangan-jangan cuma masuk keluar. Apa faedahnya? Apa bedanya dengan belum beriman? Diniatkan untuk mengikuti Nabi SAW. Ada keteladanan di situ. Kalau enggak percaya, materi ini bukan untuk Anda. Materi ini hanya diberikan bagi orang beriman. Jadi kalau yang tidak beriman, enggak usah ngurusin orang-orang beriman. Awas, banyak sekarang orang tidak beriman ngurusin masalah orang beriman. Enggak akan nyambung. Silakan buat orang tertawa. Semuka bumi tertawa karena perkataan Anda. Anda enggak nyambung. Jika semuanya enggak kenal Anda. Ya. Dan orang seperti itu gak usah diurusin. Orang yang ngolok-ngolok agama, apalagi dia tidak beriman, tidak tahu tentang konsep-konsep keimanan, itu gak usah banyak dipikirin. Dan itu bukan hoax yang membangun. Ya. Sudah, fokus. Ya. Sekarang banyak masalah-masalah viral. Gak harus setiap masalah kita viralkan. Ya. Gak harus setiap masalah kita viralkan. Saya ingin sampaikan pada Anda, ayo kita tampilkan kebaikan-kebaikan. Kalau yang baik itu tidak pernah diviralkan, yang jelek nanti akan menguasai kehidupan. Kalau yang seperti itu para pencela diberi ruang diviralkan, yang baik-baik akan muncul. Yang diviralkan itu yang baik-baik aja. Yang baik-baik, katakan yang baik, katakan yang baik, katakan cinta, katakan lembut, katakan putus, gak usah diviralkan. Buang. Yang baik-baik aja. Ya. Ya sudah, munculkan. Nanti hilang sendiri yang kayak gitu. Itu kaidahnya jelas kok. Maaf, nyimpang sebentar ya. Karena saya hampir di setiap saat tuh suka ada dapat dan kadang diminta pendapat. Terus sudah jelas di Quran kok. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Telah tetap ketentuan dalam kitab Allah. Kalau ada seseorang maaf mengingkari ayat-ayat Allah atau mengolok-ngoloknya, fala taqudu ma'hum, jangan sertai mereka. Kok ada itu artinya bukan hanya duduk bersama mereka, tapi hindari mereka, boikot acaranya, jangan dibaca tulisannya, jangan dilihat tayangannya, jangan didengarkan ucapan-ucapannya. Sudah, tinggalkan. Dan itu cara kita memberi pelajaran, kata Quran, hatta yahudhu fi haditsin ghairi. Sampai mereka sadar bahwa perkataan itu keliru, mereka tinggalkan, baru kita terima kembali. Di antum tuh gampang sebenarnya, enggak usah banyak diviralkan, udah boikot aja acaranya. Enggak usah ditonton, enggak usah macam-macam, ratingnya turun hilang dalam peredaran. Dan enggak usah diingat. Sampai dia mau kembali. Silakan kamu tertawa. Tertawanya sendirian. Kita gak usah ikutan tertawa. Sudah. Maaf ya. Jangan buang energi mencela yang sudah tercela. Sudah. Selesai. Tinggalkan aja. Selesai. Jadi kita kembalikan. Tuh. Menghabiskan waktu kita. Jadi pahala gak gitu ya.